بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله، kita menyambung pembahasan bab ma jaa fi ad-dafi li ghairillah, bab tentang apa yang datang keterangannya dalam hal menyembelih untuk selain Allah. Kita sudah lewat beberapa keterangan penjelasan dari menyembelih untuk selain Allah. Jadi kita sedikit menyimpulkan saja bahwa menyembelih untuk selain Allah itu, pertama menyembelih untuk jin mulanya. Menyembelih hewan untuk si fulanah atau fulan. Atau menyembelih untuk dimakan dagingnya, untuk tamu, untuk semua. Tapi perkara-perkara ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Itu dari pembahasan yang kita bahas kemarin. Yang tidak diperbolehkan adalah menyembelih untuk jin, menyembelih untuk si fulan atau si fulanah. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu berbicara tentang menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Maka sembelian apapun yang tidak disebutkan padanya nama Allah, maka kita haram untuk memakannya. Itu pada asalnya. Walaupun seorang muslim menyembelih, tidak menyebutkan nama Allah, maka dagingnya apa? Haram kita makan. Begitu pula, walaupun sembelihannya disebutkan nama Allah padanya, tapi untuk jin, itu pun juga haram untuk kita makan. Nah, pembahasan yang berkaitan dengan sembelihan ahlu kitab, maka sembilan Alkitab halal bagi kita. Ya. Kemudian terjadi pembahasan para ulama, kalau seandainya mereka menyembelih dengan menyebutkan nama Isa atau nama Uzair, maka terjadi Isa itu halal bagi kita. Karena sudah dihalalkan sembelihan makanan mereka itu dihalalkan bagi kita. Dan itu pun terjadi zaman Nabi. Nabi ketika datang padanya Aisyah membawa daging yang didapati dari seorang ahlul kitab yaitu Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika melaporkan hal itu? Nabi mengatakan kul kuli bismillah. Bacakanlah bismillah. Ini. Jadi kita sekarang sudah membahas semua itu semua. Sekarang kita membaca beberapa kalimat setelahnya. Sudah sampai pada hadis yang berbicara tentang laknat Allah kepada pelaku-pelakunya. Dan kita sampai kepada kalimat yaitu qala Abu Sa'adat awaitu ilal manzil. Ini berkaitan dengan hadis Allah melaknat orang yang melindungi buat kejahatan. Maka kalimat awa dijelaskan oleh Abu Sa'adat bahwa kalimat awa artinya aku berlindung, yaitu awa itu ilal manzil, aku berlindung ke rumah itu. Wa awa itu wairi, aku dikasrahkan huruf dal dan difathahkan huruf dal. Berarti dibaca muhdatsan, dibaca muhdisan. Itu memiliki makna sendiri-sendiri. Alal fa'il wal maf'ul, dari bentuk sebagai isim fa'il itu muhdisan, dan isim maf'ul muhdatsan. Fa ma'nal kasr, kalau dibaca muhdisan itu man nasara janian wa awahu wa ajarahu min khasmihi, yaitu orang yang menolong orang yang berbuat tindak pidana, melindunginya, kemudian melindunginya, sama kalimat awa dan ajaro, dari lawannya, dari musuhnya. Itu kalau dibaca muhdisan. Wahala bainahu wa baina ayyuktasa minhu. Yang keadaan di antara dia dan di antara orang yang menjadi musuhnya itu dikisos. Diberikan hukum kisos, maka dia melindunginya. Ini tidak boleh. Hanya ada orang yang ditegakkan padanya hukum kisos, kemudian seorang membelanya. Padahal hukum kisos itu apa? Had dari Allah. Sudah diterapkan. Tapi ada orang yang dengan kekuasaannya, atau dengan jabatannya, atau mungkin dengan kekuatannya, dia melindungi orang yang dikisos. Padahal itu jelas-jelas hukum apa? Hukum Allah. Maka ini termasuk orang yang melindungi orang yang berbuat apa? Kejahatan. Makanya zaman Umar itu, ketika ditegakkan kisos, tidak ada orang yang bisa melindunginya. Karena hukum itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kisos itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga tidak ada yang bisa melindunginya. Kemudian dibaca al-fat dengan fathah, berarti dibaca muhdathan. Huwa al-amru al-mubtada nafsuhu. Itu perkara yang dibuat-buat sendirinya. Wa yakun ma'nal al-iwa, maka makna al-iwa itu awa di sini, ar-ridha bihi was-sabru alaih. Rela dan sabar atas orang yang berbuat apa? Kebid'ahan. Jadi ada orang buat bid'ah, orang itu ridha, rela. Kemudian dia tidak memberikan teguran, tapi sabar atas orang ini, di atas kebid'ahannya. Nah, ini termasuk kalimat Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha atau wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alai faqad awahu. Maka sungguhnya orang ini apabila dia rela dengan kebid'ahan itu dan menetapkan pelaku perbuatannya dan tidak mengingkari atas perbuatan tadi, maka sungguh dia termasuk orang yang melindungi orang yang berbuat apa? Bid'ah. Maka bacaan muhdisan atau muhdasan masuk dalam kategori la'anahullah. Allah melaknat orang tersebut. Kemudian qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hadihil kabirah, ini merupakan dosa besar. Takhtalifu maratibuha biikhtilafi maratibil hadas binafsihi. Ini termasuk dosa besar semuanya, yaitu Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya tak? Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah atau yang berbuat kejahatan. Allah melaknat orang yang mengambil apa? Batasan-batasan. Mengambil batasan-batasan bumi, tanah. Semua ini kata Ibnu Qayyim adalah dosa besar. Belum sampai kepada kesyirikan ya, baru dosa besar. Yang berbeda tingkatan dosa besarnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan kejadian, yaitu al-hadas, tingkatan kejadian atau kejahatan. Binafsihi, yaitu perbuatan itu sendiri. Fakullama kana al-hadasu fi nafsi akbar, kanatil kabira a'dham. Tatkala kejahatan atau perbuatan itu pada perbuatan itu sendiri besar, kejahatan dan seterusnya, maka dosa besarnya semakin besar pula. Ya, itu tingkatannya. Jadi kalau kita tanya, mana dosa besar antara orang yang menyembelih untuk selain Allah? Orang yang melaknat daripada apa? Melaknat kedua orang tuanya. Ya jelas kalau dari sisi ini, orang yang menyembelih untuk selain Allah, dosa lebih besar. Karena masuk apa? Syirik. Masuk syirik. Ya. Tetapi dalam perbuatan orang yang menyembelih untuk selain Allah sendiri, itu tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, tingkatan-tingkatan demikian. Ada orang yang menyembeli tidak menyebut nama Allah. Tapi ada orang yang menyembeli menyebut nama Allah tapi untuk jin. Mana yang lebih besar dosanya? Kemarin kan sudah jelaskan gitu kan? Sama-sama menyembeli untuk selain Allah. Yang satu menyembeli tidak menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk dimakan, biasa. Yang satu menyembeli karena Allah, nama Allah menyebutkan tapi untuk jin. Mana yang lebih besar? Yang kedua, karena perbuatan itu perbuatan syirik, sedangkan minta perlindungan, ya, membaca bismillah itu salah satunya apa? Untuk isti'anah. Ya, itu lebih kecil daripada sekedar orang hanya memberikan sesuatu kepada jin dari sembelihan tajman. Maka itu lebih besar dosanya daripada orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Baik. Ini kata Ibnu Qayyim. Baik. Qauluhu sabda Nabi, la'annallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah pancang-pancang bumi, tanda-tanda bumi, menara-menara bumi. Maksudnya patok-patok bumi. Jadi bumi itu, tanah itu biasanya ada apa? Ada batas-batasnya. Biasanya manusia itu seringnya menggunakan apa? Patok. Itu jajak dulu itu. Patok itu sebagai tanda batasnya tanah seorang dengan orang lain. Nah, dia mengambil, merubah. Bifatil mim, dengan dibaca fatil mim, alamatul hududaha atau alamatul hududiha, tanda-tanda batasannya. Qala fin nihaya, ini sebagaimana disebutkan dalam hinaya, dalam kitab an-nihaya, ay ma'alimuha wa hududuha. Itu maksudnya rambu-rambunya dan tanda-tanda batasnya. Wahiduha tahmun. Jadi dibacakan dengan bentuk tahmun, berarti di riwayat lain disebutkan dengan kalimat yang berbeda. Itu disebutkan dengan kalimat tahumun. Disebutkan di situ tahumun jamak. Jadi bentuk mufradnya tahmun. Qila aradu hududal haram khasah. Ada yang mengatakan yang mereka inginkan adalah batasan tanah suci secara khusus, tanah haram. Maksudnya orang yang merubah batas-batas tanah haram. Ini maksud penjelasan dari sebagian ulama. Hadis ini berkaitan dengan batasan-batasan tanah haram. Ada yang mengatakan demikian. Waqila berkata yang lain, pendapat yang lain, huwa amun fi jamil ard. Dan ini pendapat yang rajih, bahwa itu mencakup seluruh tanah yang ada di bumi ini. Siapa saja, tanah mana saja yang di situ batasan-batasannya dirubah yang bukan hak, maka itu termasuk dosa besar, yaitu Allah melaknatnya. Wa arada al-ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Itu rambu-rambu atau tanda-tanda yang ditandai dengannya di jalan. Jadi ini pendapat yang lain lagi, bahwa di jalan itu kan ada tanda-tanda tanah, batas tanah dirubah, itu pun masuk dalam pembahasan orang yang merubah patok-patok tanah. Ya. Waqila ada pendapat yang lain pula, huwa anta dakhula rajulu fi milki ghairihi. Itu masuknya seorang pada milik orang lain. Maksudnya orang itu masuk ke dalam tanahnya milik orang lain. Itu ada yang berpendapat demikian. Fayaqta'uhu dulman. Kemudian dia mengambil patok tadi dengan cara kudeliman. Qala wa ruwiya tahumun. Jadi diriwayatkan dalam satu riwayat, bukan goyaro tapi dikatakan bukan goyaro mana tapi goyaro tahumah bifatil ta alal ifrat, dengan bentuk mufrad, yaitu wajam'uhu tuhumun bidomita wal kha, yaitu maknanya sama, yaitu tanda-tanda atau rambu-rambu. Dari hadis kita membaca goyaro manar, Kalau yang lain dibacakan ghayyara tahum. Itu maksudnya. Kemudian wa taghyiruha, merubah patok-patok tanah itu, maksudnya ayuqaddimaha au yuakhiraha. Baik dia memajukannya atau memundurkan patok tadi. Yang jelas dia merubah keadaan tanah tadi. Nah, mestinya merubahnya bukan miliknya masuk ke dia, tapi dia memperluas apa tanahnya dia, ambil orang lain. Kalau dia masuk ke tanahnya dia, ya berarti dia memberi sedekah kepada orang. Ini maksudnya begitu. Bukan maksudnya memajukan, mengakhirkan itu maksudnya dia maju mundur, enggak. Maksudnya dia apa, mengambil tanah orang lain. Baik. Paham ya? Kemudian fayakunu hadza min dzulmil ard. Ini termasuk dari kedzaliman terhadap tanah itu. Alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan dalam sabda yang lain, hadis yang sahih juga, man dzalama sibran minal ardi tuwikuhu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Orang yang mengambil dengan kedoliman satu jengkal dari tanah atau bumi, maka akan dikalungkan dia pada hari kiamat dengan 7 daripada bumi. Dikalungkan dia hari kiamat. Ini menunjukkan ketidaksanggupan orang itu. Bahwa dosa ini dosa apa? Besar. Dia tidak sanggup memikul yang namanya apa? 7 bumi. Fafihi, dalam hadis ini ada pelajaran jawaz la'an ahlal zulm min ghairi ta'yin. Jawazu la'ni ahli zulm min ghairi ta'yinin. Bolehnya melaknat pelaku kedzaliman dari tanpa muayyan, menunjuk hidung langsung. Boleh. Orang yang berbuat zalim maka dilaknat, kita melaknatnya, boleh. Tapi tidak menunjuk hidung satu orang tertentu. Tapi orang yang berbuat kedzaliman boleh dilaknat. Makanya si A berbuat kedzaliman, mamanya kita mengatakan yang berbuat kedzaliman mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Itu boleh. Tapi tidak menunjuk hidung. Ini pelajaran. Kemudian wa amma la'nul fasik al-muayyan, adapun melaknat orang yang berbuat kefasikan secara tunjuk hidung pada orang yang berbuat fasik tadi, di dalamnya ada dua pendapat ulama. Qaulan. Perhatikan ini. Yang pertama, ahaduhuma annahu jaiz, boleh. Orang yang berbuat kefasikan kemudian dilaknat secara muayyan, tunjuk hidung padanya, di kalangan ulama ada dua pendapat. Yang pertama dari kalangan Ahlussunnah, boleh, jaiz. Dan ini ikhtaruhu Ibnu Al-Jauzi. Merupakan pilihan pendapat dari Ibnu Al-Jauzi. Wa ghairuhu, dan selain dia. Wa tsani, pendapat yang kedua, la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh menunjuk hidung laknat itu kepada orang tertentu. Maksudnya menunjuk hidung itu fulan, langsung ditunjuk kamu dilaknat Allah. Itu maksudnya. Nah, ini yang kedua tidak boleh. Ini pilihan dari Abu Bakar ikhtaruhu. Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, terjadi khilaf. Wa qala An-Nawawi, tapi Imam Nawawi kemudian berkomentar rahimahullah taala yang maha tinggi, wattafaqa al-ulama'u 'ala tahrimil la'ni. Kata Imam Nawawi, setelah sepakat para ulama terhadap pengharaman laknat. Fa innahu fil lughah, karena laknat dalam bahasa, al-ib'ad wa tard, dijauhkan dan terusir. Maksudnya dari rahmat Allah. Wa fi syara', dalam syariat kita, al-ib'ad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini menurut pendapat Imam Nawawi dengan menukil kesepakatan ulama. Baik, kita lihat dulu, masih ada beberapa pendapat di bawah. Fala yajuzu ay yub'ad min rahmatillah, maka tidak boleh orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Man la yu'raf haluhu wa khatamuhu wa khatamatu amrihi ma'rifatan qat'iyatan, yaitu orang yang tidak diketahui keadaannya dan akhirnya urusan dia, itu akhir meninggalnya beliau, orang ini ya dikenal dengan pengetahuan yang pasti, tidak boleh. Jadi memang asalnya menjauhkan rahmat dari orang itu asalnya tidak boleh. Walihada qalu, oleh sebab ini para ulama mengatakan, la yajuzu la'nu ahadin bi ainihi, tidak boleh melaknat seorang menunjuk hidung. Musliman, seorang musliman, kana au kafiron, atau keadaannya kafir, au dabbah, atau dia hewan, binatang. Tidak boleh melaknat hewan, tidak boleh melaknat orang kafir, tidak boleh melaknat muslim, itu menunjuk hidung padanya. Adapun melaknat secara umum, jelas hadisnya boleh. Yang menjadi masalah perselisihan adalah menunjuk hidung, laknat tadi. Baik kepada orang Islam, muslim maupun hewan. Ya, hewan, tak boleh. Illa kecuali man alimna binassin syar'iyyin annahu mata al-kufri au yamutu alaihi ka'abi jahlin wa iblis laknatul alaih. Ya, usah sudah melaknat ini berarti ya. Nanti boleh. Ya, iblis boleh. Yaitu kecuali yang sudah kita ketahui dengan nas Al-Qur'an atau sunnah secara syar'i bahwasanya orang yang meninggal itu dari atas kekafiran. Seperti contoh yang meninggal di atas kekafiran itu seperti Abu Jahal. Maka ketika disebutkan nama Abu Jahal sekarang, boleh kita mengatakan apa? Laknatullah alaih. Sudah mati atas kekafiran. Atau iblis, dikata apa? Laknatullah alaih. Karena sudah ditetapkan dalam syariat, mereka mati atas apa? Kekafiran. Itu iblis terutama. Kalau Abu Jahal sudah mati dan sudah di atas kekafiran. Iblis belum meninggal, belum. Tapi sudah ditetapkan matinya di atas apa? Kekafiran. Wa amma al-la'nu bil wasfi. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya jelas bahwa kita tidak boleh melaknat tunjuk hidung. Itu yang menjadi pembahasan kita. Baik kepada orang muslim, kafir maupun apa? Pada binatang ternak. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah, Nabi pernah berdoa kejelekan kepada nama-nama suku kabilah. Ketika apa? Ketika beliau berdoa di doa Kunut Nazil. Kunut Nazil, sebutkan tokoh-tokohnya. Kemudian ditegur oleh Allah. Laisa laka apa? Amru syai. Tidak ada urusan padamu dalam masalah ini. Ya, ayat itu turun menegur apa? Menegur Nabi SAW. Kemudian Nabi kemudian berdoa secara umum ya terhadap kaum kafirin dan musyrikin, tidak menyebutkan satu-satu nama. Ya, baik. Wa ammal la'nu bil was. Adapun laknat dengan menyebutkan sifat. Falaisa biharam. Ini bukan perkara yang diharamkan. Kala'an, seperti melaknat al-wasilah al-mustausilah, melaknat orang yang menyambung rambut. Menyambung rambut ya mas. Jadi rambut asli disambung dengan rambut apa? Palsu. Pernah lihat seperti itu? Perempuan biasanya. Artis. Gak punya rambut atau gimana? Oh, jadi kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Enggak punya rambut atau gimana? Ayo, berarti rambutnya aslinya pendek. Enggak bisa panjang-panjang. Tren begitu. Masya Allah, antum tahu ya, ana malah enggak tahu gitu. Masalah. Nah itu menyambung rambut. Atau menyambung rambut dalam bentuk apa mas? Antum menyebutkan tren. Berarti yang belum tren, yang enggak tren, yang kuno. Yang kuno. Abul Ghafar, Abul Ghafar yang kuno. Yang kuno. Yang kuno apa? Wig. Ya, yang kuno tuh wig, Mas. Wig, wig tau wig. Hah? Iya, ini nyambung juga. Enggak nyambung. Oh, begitu. Kalau yang nyambung ini betul nyambung dia. Sambung. Ada yang nyambungnya sedikit ya, ekor gitu aja ya. Nah, itu yang termasuk demikian. Ya. Tapi penjelasan yang saya pernah dapatkan yang wig itu termasuk dalam menyambung rambut juga. Yang saya pernah dapatkan. Sebelum muncul artis-artis modern sekarang ini. Jadi yang Anda dapatkan dahulu kan zaman menyambung rambut yang seperti artis sekarang ini belum dibayangkan. Hah? Sama, sama. Termasuk yang, tapi gak tahu di sini kalimat landatnya ada apa enggak, tapi haram, gak boleh. Iya. Iya, itu. Iya. Makanya saya bilang, dulu waktu belum muncul artis-artis zaman sekarang, berapa puluh, 20 tahun yang lalu, pembahasannya itu, wig itu masuk. Walalam kalau sekarang, umumnya pembahasannya artis sekarang itu nyambungnya seperti itu. Ya, itu memang betul nyambung. Ya. Kemudian? Sama. Sama aja. Menyambung rambut. Menyambung. Iya, masuk itu. Kemudian, wa al-wasimah wal mustausimah, orang yang tato dan minta ditato. Tadi apa? Orang yang menyambung rambut dan minta disambung. Pembuatnya ada yang fa'ilnya, fa'il dan maf'ulnya. Kemudian orang yang tato dan orang yang minta ditato. Tato jelas ya? Tato zaman dulu zaman sekarang sama saja tato, cuma hanya sekarang lebih modern, lebih bagus, lebih rapi. Lebih rapi sekarang, lebih bagus, warnanya juga bagus, rapi sekali pokoknya. Kalau zaman dulu kan asal tusuk-tusuk aja. Malah pas orang yang nato itu enggak ahli itu tatonya jadi miring-miring gitu. Di sini biasanya pakai jarum itu ditato di sini. Tulis huruf, hurufnya juga enggak jelas karena enggak ahli mungkin. Jadi jelek. Jadi sekarang kan tinggal dicap ya, Mas. Cap ya. Sekarang ngecap ya. Cap gitu. Jadi bagus. Tapi semuanya haram, dilaknat. Berarti perbuatannya dosa besar. Wa akli riba, memuakalah, memakan riba dan yang bekerja riba. Ya. Iya, bekerja di dalam riba itu. Makan riba. Kemudian juga al-musawwirin, yang membuat gambar. Itu maksudnya gambar apa, Mas? Gambar makhluk hidup. Terjadi khilaf para ulama dalam masalah bermakna gambar. Kalau Syekh Utsaimin itu menunjukkan kepada keahlian menggambar dengan tangan. Itu masuk dalam hadis ini. Berdasarkan Syekh Utsaimin dalam penjelasan masalah ini dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah. Itu beliau mengatakan yang dimasukkan dengan Allah melaknat orang-orang yang musawirin itu orang yang betul-betul menggambar makhluk hidup yang bernyawa dengan keahlian tangannya. Ya, dosa besar. Akan disuruh hidupkan orang yang digambar tadi, atau makhluk yang digambar tadi, di Yaumil Qiyamah ditiupkan apa? Ruhnya. Ini berbeda khilaf para ulama, diantara Syekh Utsaimin mengatakan, keahlian dengan apa? Dengan tangan. Menggambarnya itu dengan apa? Tangan. Adakan memindah foto, menakel foto, tidak masuk dalam hal ini, kata Syekh Utsaimin. Paham? Nah, jadi bukan dengan keahlian tangan, menakel, memindahkan saja. Ya itu fikih para ulama ya, kita sebutkan biar sebagai ilmu bagi kita. Memang di seperti ini pun terjadi khilaf. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini adz-dzalimin, orang-orang yang berbuat kedzaliman juga dilaknat dengan sifat ya. Itulah dengan sifat orang-orang yang buat kedoliman. Al-fasikin juga sifat kan. Laknat dengan sifat. Wal kafirin, itu juga dengan sifat. Walakni man ghayyara manar al-ard, dan melaknat orang-orang yang merubah panjang-panjang bumi, panjang-panjang tanah. Wa man tawalla ghayra mawalih, orang yang memasukkan apa namanya sukunya, artinya kabilah yang bukan kepada kabilahnya, mengaku-ngaku dari suatu kabilah tapi dia bukan kabilahnya, ini termasuk yang dilaknat. Kemudian wa man intasaba ila ghairi abihi, dan orang yang bernasab kepada selain bapaknya. Kalau tadi kabilah, kalau ini nasab lebih khusus lagi. Kalau kabilah tadi sekedar dia memasukkan dia ke kabilah ini, padahal dia bukan dari kabilah ini. Kalau ini nasab berhubungan dengan bapaknya langsung. Ya, dia bukan menyandarkan kepada bapak yang sebenarnya, kepada orang lain. Dia bilang nasabnya kepada bapak yang ini, padahal bukan, harusnya kepada bapaknya yang satu. Ini juga dosa besar. Dan itu terjadi. Terjadi. Karena memang manusia itu terkadang ingin terangkat derajatnya, sehingga yang seperti ini bisa terjadi. Penipuan seperti ini bisa ya terjadi. Kemudian wa man ahdasa fil Islam hadatsan, atau hadats ayat hadatsan. Orang yang berbuat sesuatu yang baru di dalam Islam, au awa muhdisan atau awa muhdasan, orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan atau orang yang melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Wa ghairi dalik, dan selain daripada itu, mimma ja'ati nusus, datangnya nas-nas asy-syar'iyyah secara syar'i, bi itlaqihi 'alal awsaf, dengan memutlakkan kepada sifat-sifat, la 'alal a'yan wallahu alam, tidak di atas tertentu orangnya, tetapi hanya menyebutkan sifat. Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato. Berarti kan umum kan? Allah melaknat orang yang merubah batas-batas bumi, batas-batas tanah. Berarti umum sifatnya. Tidak a'yan. Berarti inilah yang rajih dari pendapat ulama, yang tidak boleh kita menunjuk apa? Hidung. Karena kita tidak tahu akhir urusannya. Akhir daripada hidupnya selama dia masih, kecuali yang sudah dinaskan bahwa dia meninggal di atas kemusyrikan atau kekafiran, boleh. Nah itu. Baik, kita masuk ke dalam ucapan musannif yang berikutnya, masih dalam bab yang sama. Qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an Tariq ibn Shihab, dari Tariq ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin, masuk surga seorang karena sebab lalat, dan masuk api neraka seorang dengan sebab lalat pula. Masya Allah ya, lalat itu. Jadi lalat ini termasuk contoh di dalam hadis ini. Binatang yang kecil, ya, hampir semua tempat ada, seluruh dunia. Ya, itu ada lalat, sama bentuknya, modelnya sama. Kerumunan lalat, entah tempat yang kotor atau bau, mesti ada lalatnya. Kemudian qalu, mereka berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun, melewati dua orang melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki patung, la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, tidak boleh seorang pun itu melewati patung ini kecuali orang tersebut berkorban sedikit sesuatu untuk patung tadi. Qalu li ahadihima, maka kemudian mereka kaum yang memiliki patung tadi mengatakan pada salah seorang di antara dua orang yang lewat, qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarribu, berkorbanlah, kata kaum tadi pada salah seorang. Kata orang ini, aku tidak memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Qalu, kaum itu mengatakan, lahu, berkata kepadanya, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor alalat. Faqarraba dubaban. Kemudian orang laki-laki ini berkorban dengan lalat untuk si patung tadi. Fakhallu sabilahu, kemudian dibebaskan jalannya, disuruh pergi lewat. Fadakhala nar, kemudian orang ini masuk api neraka. Waqalu lil akhar, berkata kepada yang lain, yang kedua, qarrib, berkorbanlah kamu. Qala, orang yang kedua ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak memiliki untuk sesuatu yang dikorbankan kepada seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqah, kemudian dipenggal lehernya. Fadakhala jannah, kemudian orang ini masuk ke dalam surga. Nah, ini sebab apa mas? Lalat. Nah, sebab lalat, orang bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Kisah ini kisah yang termasuk masyhur. Mungkin kita pernah dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik. Baik. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, tapi hadis ini insyaallah diterima. Ya. Sebagai ada yang mendhaifkan, tapi insyaallah hadis ini diterima oleh sebagian besar ulama. Baik. Kemudian kita sedikit membaca beberapa kalimat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, qala Al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-A'mas an Sulaiman ibni Maisarah an Tariq ibni Shihab yarfa'uhu qala dakhala jannata rajulun fi dhubab. Al-hadis. Yang menjadi masalah di sini adalah seorang sahabat yang bernama Tariq ibn Shihab yang memberikan hadis ini. Para ulama berkomentar tentangnya. Ya, kita lihat sini. Tariq ibn Shihab huwal jabali al-ahmusi. Seorang yang dia adalah seorang al-bajali al-ahmusi. Abu Abdillah. Kunyanya Abu Abdillah. Ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Nabi. Wa huwa rajulun, dan dia sebagai seorang laki-laki. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, nazal Kufah. Dia tinggal di daerah Kufah. Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, ro'an Nabi sallam. Dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yasma' minhu syai'an. Tetapi Tariq bin Shihab ini tidak mendengar hadis dari Nabi. Pernah bertemu Nabi, pernah melihat Nabi walaupun sekali, kan syarat seorang sahabat apa mas? Pernah bertemu Nabi atau melihat Nabi walaupun sekali, ya bertemu Nabi walaupun tidak melihatnya karena matanya buta, atau melihatnya kemudian kalian beriman kepada Nabi dan mati dalam kenapa? Islam. Itu namanya apa? Sahabat. Nah, Tariq bin Shihab ini dia pernah melihat Nabi, kata Abu Dawud, tapi tidak mendengar hadis dari Nabi SAW. Ya. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, idza sabata annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah tetap bahwasanya dia melihat Nabi, pernah melihat Nabi, fahuwa sahabiyun, maka dia seorang sahabat. Itu sudah syaratnya terpenuhi. Dia seorang apa? Sahabat. Wa idza sabata annahu lam yasma' minhu, kalau juga telah tetap bahwasanya Tariq bin Ziyad ini tidak mendengar dari Nabi satu hadis pun, fariwayatuhu anhu mursalun sahabiyun, tetap. Maka hadis yang disampaikan oleh Tariq walaupun dia tidak mendengar Nabi dianggap hadis yang mursal sahabi. Ada mursal tabi'i, ada mursal apa? Sahabi. Yang tidak diterima itu mursal tabi'i. Kalau mursal sahabi itu diterima. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka hadis ini hadis yang makbul, hadis yang diterima karena mursal sahabi itu hujjah, bisa dipegang. Walaupun sahabat itu tidak mendengar dari Nabi, tapi karena dia sahabat, udul, sahabat itu udul, maka mursal sahabi itu dianggap diterima riwayatnya. Baik. Apa kalau ada pun dari tabi'in, ya jelas, tabi'in tidak pernah bertemu Nabi. Bagaimana dia bisa menyandarkan hadis kepada Nabi? Berarti mursal apa? Mursal tabi itu ditolak. Mungkoti, terputus sanadnya. Maka di sini dikatakan wa huwa maqbulun ala rajih. Maka dia diterima hadisnya itu atas pendapat yang rajih. Memang terjadi khilaf, tapi insyaallah mursal sahabi itu diterima. Berarti hadis ini apa, Mas? Hadis yang makbul. Walaupun sebagian ada yang mendhaifkannya. Tapi ini insyaallah yang benar. Kemudian wa kanat wafatuhu ala ma jazima bihi Ibnu Hibban sanah 38. Dan meninggalnya beliau pada apa yang telah ditegaskan oleh Ibnu Hibban, yaitu dia meninggal pada tahun 83 Hijriah. Masyaallah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, dakhala jannata rajulun fi dubab, masuk ke dalam surga seorang karena sebab lalat. Ai min ajlihi, karena sebabnya lalat. Li anna fi ta'ti li ta'lil, karena fi di sini datang dengan makna alasan, dengan sebab apa? Lalat. Qauluhu qalu, para sahabat mengatakan, wa kaifa dhalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ka'annahum taqallu dhalika, seolah-olah para sahabat itu, kata beliau di sini, meremehkan masalah ini. Kok bisa? Dalam masalah lalat aja kok masuk apa? Surga. Nah, itu demikian. Wa ta'ajjabu minhu, dan mereka merasa heran dengan perkara ini yang disampaikan Nabi. Fabayyana lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka masayyara lahum hadal amru al-haqiru indahum aziman. Yaitu apa yang menyebabkan bagi mereka urusan ini dia itu rendah, tetapi di sisi mereka menjadi apa? Besar. Setelah menjelaskan itu, perkara ini menjadi perkara yang besar. Hanya seekor apa? Seekor lalat. Dikorbankan untuk patung. Maka menyebabkan apa? Neraka. Tapi saya satu enggak mau. Aku tidak punya sesuatu. Itu pun apa, Mas? Nyawa. Yang harus dipenggal kepalanya. Nah, ya. Perkara yang remeh tapi besar di sisi mereka. Tapi yastahiqqu hadza 'alal jannah, yang akan menjadi hak, berhak bagi orang tersebut mendapatkan surga. Wa yastaujibu al-akhir 'alaihi nar, dan wajib bagi yang lain masuk ke dalam api neraka. Ya, perkara yang kecil. Qauluhu faqala, maka dalam hadis itu mengatakan marra rajulani ala qaumin lahum sanamun, dua orang laki-laki itu melewati suatu kaum yang kaum itu memiliki patung. As-sonam, sonam. Makana manhutan ala suratihim, ala suratin. Itu apa yang dipahat, diukir, dipahat atas bentuknya, gambarnya. Jadi sesuatu yang dipahat di atas gambarnya, maka itu namanya patung. Itu umum, entah itu berbentuk manusia, entah itu berbentuk hewan, entah itu berbentuk benda-benda yang ada, yang penting dipahat atas bentuknya. Namanya apa? Patung. Baik. Ya, kalau kita kan mungkin pengertian patung itu hanya manusia dan hewan, ya. Tapi enggak, semua yang dipahat menurut bentuknya itu namanya patung. Eh? Nah, iya, namanya patung juga. Itu asli bahasa sonam. Baik. Qauluhu la yujawizuhu. Mereka tidak boleh ada yang melewatinya. Ai la yamurru bihi wa la yata'addahu ahadun. Tidak boleh ada yang melewatinya dan melebihi. ya, seorang pun melebihi dari patung tadi, artinya melewatinya. Hatta yuqarriba ilaihi syai'an wa in qallah, sampai dia itu mengorbankan kepada patung itu sesuatu walaupun sedikit. Ya, itu makna dari kalimat la yujawizu. Qauluhu qalu, mereka mengatakan, itu para apa namanya kaum tadi mengatakan kepada seorang, qarrib walau dubaban, berkorbanlah walaupun satu ekor lalat. Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu, kemudian dia berkurban satu lalat tadi, kemudian dibebaskan jalannya. Fadakhala nar, kemudian akibatnya dia masuk api neraka. Ini bukan tiba-tiba dia masuk api neraka ya, kemudian hari ya, begitu. Kok tiba-tiba langsung begitu lewat langsung masuk api neraka ya? Enggak, gitu. Cerita singkat, ringkas. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini, wa fi hadza, dalam kisah ini, bayan azimati syirk, menerangkan tentang besarnya urusan kesyirikan itu. Besarnya urusan masalah kesyirikan. Walau fi syai'in qalilin, walaupun dalam hal yang kecil, urusannya jadi besar. Urusan masuk api neraka, urusannya besar. Wa annahu yujibu nar, yang dia mewajibkan orang itu masuk api neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Al-Maidah ayat 72. 73 mungkin ya, 73 taib. 72 taib. 72. Sesungguhnya orang yang berbuat sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atas orang tersebut surga, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim dari penolong. Ini dalam ayat tentang urusan kesyirikan itu urusan yang besar. Haram baginya surga. Dan dia dimasukkan dalam api neraka. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula ada, al-hadru atau al-hadaru minal wuku fi syirk, larangan untuk terjatuh dalam kesyirikan. Wa annal insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu minasyirki ladhi yujibu nara. Dan sesungguhnya seorang itu terkadang dia terjatuh pada kesyirikan, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah bagian dari kesyirikan yang mewajibkan dia masuk dalam api neraka. Wa fihi, dalam hadis ini pula, annahu dakhala an-nara bisababin lam yaqsudhu ibtida'an. Orang tersebut masuk ke dalam api neraka dengan sebab yang dia tidak memaksudkan di awalnya untuk masuk ke dalam api neraka, tidak ingin dia. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Itu pertama kali dia berbuat demikian itu hanya untuk bebas, selamat dari kejelekannya para pemilik patung tadi. Itu awalnya dia tidak melakukan untuk masuk api neraka. Awalnya hanya untuk bebas, selamat dari apa? Dari pemilik patung tadi, agar dia bisa berjalan. Itu aja awalnya. Yang berikutnya, anna dzalika rajul kana musliman qabla dzalik, menunjukkan juga bahwa hadis ini, bahwa cerita ini, orang yang pertama tadi lewat tadi juga orang yang muslim. Orang yang muslim. Ya. Wa illa falau lam yakun musliman lam yakul dakhala nar fi dzubab. Kalau seandainya dia bukan seorang muslim, tentunya Nabi tidak akan mengatakan dakhala nar fi dzubab. Dia masuk dalam api neraka dengan sebab apa, Mas? Lalat. Betul enggak, Mas? Kan berarti muslim. Pertamanya muslim. Kenapa masuk api neraka? Karena sebab apa? Lalat, gitu maksudnya. Kalau kalimat ini tidak ada, ya berarti dia seorang bisa jadi musyrik. Tapi karena kalimat dia masuk api neraka karena sebab lalat, berarti sebelumnya apa? Seorang yang muslim. Baik. Wa fihi, juga dalam hadis ini anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta inda abadatil authan dakarahu al-musannif bimaknahu. Sesungguhnya amalan hati itu perkara yang dimaksudkan yang paling besar. Amalan hati itu dalam kondisi genting itu paling dibutuhkan. Jadi amalan hati itu dalam kondisi yang genting itu sangat dibutuhkan. Orang itu walaupun melakukan amalan zahirnya kesyirikan, tapi karena dia genting, dia hanya menyelamatkan diri dia dari sesuatu yang membahayakan zahirnya, tapi hatinya tetap apa? Tenang di atas keimanan. Ini masih dianggap sebagai orang yang apa? Masih dalam keimanan. Dalam ayat Quran disebutkan ya. Apa mas? Illa apa ya? Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Apa itu ayat sebelumnya? Dan hatinya tetap di atas keimanan. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Ya apa mas? Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap di atas keimanan. Maka keimanan dalam hati itu, sesuatu amalan dalam hati itu perkara yang besar. Pada kondisi-kondisi yang genting sangat berperan. Nih, orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap dari keimanan, itu tidak dianggap orang yang kafir. Ya. Kemudian dikatakan di sini, itu yang dimaksudkan yang besar. Hatta inda abadatil authan. Sampai seorang itu mungkin beribadah kepada berhala-berhala. Sebagaimana disebutkan musannif dengan maknanya. Baik. Qauluhu wa qalu lil akhar. Berkata kepada orang yang kedua yang lain, qarrib. Berkurbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku tidak bisa berkorban kepada seorang pun dengan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fafihi, maka di sini ada keterangan fadilatu tauhid wal ikhlas wassalabah fid din. Di sini ada menerangkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan ikhlas, dan solabah, keuletan seorang dalam agama. Keuletan seorang dalam apa? Agama. Ulet. Dalam agama dia sangat ulet. Sebagaimana orang bekerja. Pekerjaannya apa? Ulet. Nah, itu dah. Gimana orang bekerja yang ulet itu? Mati-matian kan? Mati hidup, hujan pun, walaupun sudah kena pun, ganti baju lagi, pergi lagi, hujan lagi, enggak apa-apa. Sampai akhirnya pakai kaos saja. Udah, ulet dia. Nah, kaosnya sudah basah, buka bajunya. Udah, badannya tok. Ulet orangnya. Nah, itu namanya ulet. Nah, kalau orang ulet dalam agama, ya itu bayangannya kayak gitu. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kepada perkara tersebut. Taip, ini yang bisa kita sampaikan. Masih sedikit, kita tambahkan aja ya. Taip. Wafihi makna qawli fil hadis, maka dalam hal ini ada makna ucapan dalam hadis ayyakrahu atau ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu. Bahwa orang tersebut membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi. Yaitu orang muslim tadi kan. Jadi yang kedua kan disuruh berkorban tapi enggak mau. Ya, kalau bukan kepada Allah dia tidak mau. Walaupun sedikit. Maka menunjukkan apa mas? Orang ini membenci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, yaitu menjadi seorang muslim. Maka dia tidak akan mau kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Qala al-musannif, berkata penulis, wa fihi, dan dalam hadis ini pula, ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Mengenal kadar kesyirikan di hati-hati seorang mukmin atau hati-hati para mukmin. Wa kaifa sabara al-qatli wa lam yuwafiqihim. Bagaimana dia itu sabar di atas eksekusi atau kematian yang tidak mencocoki mereka. ma'akaunihim, bersamaan dengan keadaan mereka, lam yatlubu minhu ilal amal zahir, tidaklah mereka meminta dari orang tersebut kecuali amalan zahir saja. Paham nggih? Jadi di sini menunjukkan tentang betapa kadar kesyirikan di hati orang mukmin itu. Ya, yang satu apa Mas? Selesai sudah amalan zahirnya, dia melakukannya. Yang kedua, dia tidak mau. Jadi ada keadaan kadar kesyirikan pada hati-hati mukmin itu bertingkat-tingkat seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Ya. Tapi insya Allah di penjelasan kitab yang lain, dalam penjelasan ini pun, maka di sana ada qaul, ucapan ulama, kita tambahkan sedikit, biar pembahasannya agak lengkap dalam masalah ini. Ada tiga keadaan orang yang terpaksa di dalam mengamalkan suatu amalan yang syirik. Terpaksa ya, jadi terpaksa itu berarti orang itu betul-betul terpaksa. Nah itu syarat-syarat terpaksa disebutkan. Yang pertama, orang yang diancam tadi lemah. Orang yang mengancam punya kekuatan. Syarat yang kedua, yang diancamkan itu adalah orang yang memiliki apa? Kekuatan dan memang dia akan melaksanakannya. Tidak ketak sambel. Itu. Sehingga dalam kondisi syarat seperti ini, orang yang dipaksa namanya terpaksa. Kalau syarat ini tidak ada, berarti orang yang dipaksa bukan terpaksa namanya. Orang yang mengancam tapi tidak melaksanakannya namanya. Orang yang mengancam lebih lemah dari orang yang diancam. Orang yang diancam lebih kuat dari orang yang mengancam. Ini juga syaratnya tidak terpenuhi. Harusnya orang yang mengancam itu lebih kuat dari orang yang diancam. Orang yang mengancam pegang pedang saja gemetar. Gemetar gini tangannya. Orang yang diancam, orangnya kuat. Nah ini namanya tidak terpenuhi syarat. Namanya membunuh namanya. Maka ketika terpenuhi syarat ini, maka di sana ucapan para ulama ada tiga. Bagi orang yang terpaksa di dalam berbuat kesyirikan atau kekafiran. Yaitu perbuatan apa? Dohir. Maka ada orang yang tetap mempertahankan keimanannya. Tetap mempertahankan keimanannya walaupun dia dibunuh. Terpaksa tadi. Dia tidak mau melakukan suatu amalan apapun yang menunjukkan kepada apa? Kesyirikan. Dia siap berkorban. Jiwa mati. Ini katanya yang terbaik. Yang terbaik. Dia mati di atas apa? Keimanan. Yang kedua, keadaan orang yang dipaksa, memang dipaksa terpaksa ini, tetapi dia melakukan amalan zahir agar dia selamat dari ancaman tadi. Tapi imannya dalam hati itu masih tenang di atas keimanan. Hanya ingin menyelamatkan apa? Dirinya dengan amalan apa? Zahir karena terpaksa. Nah, keadaan yang seperti ini, karena dia melihat kondisi dirinya itu masih memiliki suatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau dia masih hidup, masih bisa berjalan di muka bumi ini, banyak manfaat bagi orang banyak. Maka dia melakukan demikian untuk menyelamatkan hidupnya, untuk apa? Orang banyak. Dan ini perkara yang tidak dilarang. Sebagaimana ayat tadi apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainum bil iman. Ini, ayat ini bermakna demikian. Nah, yang tiga, yang keadaan yang ketiga, tidak ada alasan itu dan ini, orang itu melakukannya apa Mas? Memang dia itu dalam rangka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian dia termasuk orang-orang yang mati dan berapa? Kufur. Paham ya? Jadi keadaan-keadaan seperti ini penting karena kadang orang berbuat kekufuran atau kesyirikan zahir karena dia terpaksa, memang terpaksa tadi yang ancaman dan banyak ada. Maka dia dengan hati yang tenang di atas keimanan, itu pun tidak menjadi seorang itu kufur. Tetapi apa? Dia tetap seorang yang beriman. Baik. Paham ya? Yang terbaik tadi apa? Mau mati aja, gak apa-apa. Nah, ya. Itu yang menunjukkan kepada keuletan seorang dalam agamanya. Tapi kalau dia punya manfaat pada banyak orang, seorang alim namanya, punya manfaat kepada umatnya. Kalau dia meninggal sekarang, banyak umat yang masih tersesat dan segala macam. Maka dia ingin apa? Hidup. Maka hatinya tetap iman, tapi apa? Dia melakukan suatu kekufuran karena terpaksa tadi. Maka dia tetap selamat dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Tapi begitu aja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.